Bismillahirrahmanirrahim. Babul ariyati. Utawi iki kubah berlalu ariyah. Pinjam meminjam. Kala jadi memberikan wewenang kepada orang lain untuk menggunakan barang yang kau miliki. Itu jenenge ariyah. Absamurat tabni jundabin. Kala dawu sapa samurah, kala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala yadi iku tetep ing atase tangan. Kala ala yadi iku tetep ing atase tangan. Ma utahe perkara akhadat kang ngalap apa tangan ing ma. Kala hatta tu'addiyahu sehingga nyerahno sopo tangan ingmah. Rawahu ngeriwayat naik hadis sopo Ahmad bin Muhammad wal arba'atu lan mu'babat wa sokhahahu lanyokeh naik hadis sopo al-hakim wa hakim. Jadi bagi orang yang mengambil barang atas nama pinjaman atau titipan, itu harus mengembalikan barang, dan dia harus mengganti jika ada kerusakan terhadap barang pinjaman, jika memang barang pinjaman itu digunakan tidak semestinya. Ya, semua nanti kok. Nanti nek rusak barang sing digunakan, barang yang dipinjam, tapi tidak seperti penggunaan yang lazimnya, maka ini wajib di harus diganti. Tapi kalau dipakai, pinjam pakai baju, ya digunakan pakai baju terus kok robek, ya enggak masalah. Ya kecuali baju terus digawe apa jenenge ngelap mobil loh. Pinjam baju kok kayak ngelap mobil. Nah, ya pinjam baju terus digawe belut sikil kayak sepak bola. Nah, ini kan tidak seperti penggunaannya. Kalau terjadi kerusakan maka harus lampui. Gimana nih? Alal yati ma'akhadat hatta tu'atiyah. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala dawsinan Abu Hurairah qala dawu sahabu al-Bukhari asinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addi lekak no sopo siro awyo sopo siro al amanata ing amanat kala ilaman marawong i amanaka kak merjoyo sopo maning siro kala berikan amanah kepada orang yang percaya kepada kamu. Jadi ini ono uang mempercayai kamu, nitip no barang kepadamu, ya kembalikan barangnya kalau sudah waktunya, masa titip itu habis. Cuma lo betul diri. Wala tahun nado cuma khianati sopo siro man ing wong khona kakang mengkhianati sopo man ing siro gala jadi kok jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Jangan malah dibalas ke dia. Kala rawahu riwayat lain hadis sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Abu Dawud wa hasanahu lan hukumi hasan sahabat Abu Dawud ing hadis wa sahahahu lan ya ana ing hadis sahabat Hakim Imam Hakim wastangkarahu lan hukumi mukar ing hadis cara beliau mukar hadis wastangkarahu lan hukumi mukar ing hadis sahabat Abu Hatim Ar-Razi wa kharajahu lan riwayat lain hadis sapa jamaatun sapa sakolongan minal hufadzi kang saking pira-pira hafiz wa huwa mutawi iki hadis iku syamilun iku mencakup lil ariyati marang ariyah barang pinjaman. Kala sinyala bahwa kaurdi barang ingsun sidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjing api daun ini nyala ida atatska ing dalam nalikani lekani ing siro sopo rusuli piro-piro utusan ingsun sopo rusuli piro-piro utusan ingsun fa'atihim moko paringo sopo siro ing rusuli fa'atihim moko paringo sopo siro ing rusuli dalatina ing teluk mukuluh Salafina ing rong puluh kala terus pi kala salafina ing rong puluh dirakan apa nih kelambi kering nih kelambi kering nanti kelambi kering itu pakaian besi pakaian baju perang itu loh. Iran apa nih pakaian perangi ya? Kalau nanti utusan ku datang kepadamu, tolong berikan mereka 30 baju perang. Kultu ngucap sopeng sunya Rasulullah ariyatun madmunatun ono to utawi 30 iku ariyatun iku pinjaman madmunatun kang ditempui awa ariyatun uto ariyah muaddatun jenenge kang dibalekno dona mata tun kang dibalekno niki pinjaman yang wajib diganti ketika rusak diganti dengan harganya kanjeng Nabi atau ini pinjaman yang sifatnya jika barangnya masih ada nanti harus dikembalikan dona. Nek rusak berarti tidak diganti dengan kimahnya, dengan harganya, tapi dengan barangnya. Ya, terus pun dikanya Nabi ini. Gaulah daus dengan kanya Nabi bal-ariyatun tetapi utawi salah sunnah. Niku ariyatun, niku ariyah pinjaman mu'adatun kan dibalik. No, tapi gak ditemui, tapi mu'adah. Nek sik tersisa kok dibalik. No, tapi nek rusak gak diganti dengan harganya. Rawahu riwayat lain hadis Abu Ahmad bin Muhammad wa Abi Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Shahahu lan yahin hadis Abu Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban kala makanya menurut hadis ini sebagai ulama mengatakan jika terjadi kerusakan terhadap barang yang dipinjam maka tidak wajib mengganti kecuali memang apa itu disarankan ganti kala pan. Jadi kan ini kan kanjeng Nabi ini barang pinjaman yang nanti diganti apa dikembalikan. Nek madmuna itu diganti dengan kimahnya ketika terjadi rusak, tapi nek mu'adda barang itu dikembalikan ketika masih ada barangnya. Nek rusak kan diganti dengan kimah. Apa dia kaya jadi undak ini mu'addah nih. Jadi nek rusak gak digantikan lima. Nek barang ini jadi balik nol. Maka terus sebagian ulama barang yang dipinjam itu ketika rusak wajib diganti kalau memang orang yang meminjamkan itu meminta untuk diganti. Ngono jarane. Dari hadis ini wau kan? Dari hadis tadi. Jadi nek ada syarat yo. Jadi aku pinjam mobil ini. Oh iya iya gak apa-apa, tapi engko nek ana kerusakan ganti lo ya. Nah, nek bocor ganti lo ya. Nah, ngene iki berarti wajib ganti. Nek gak ono syarat demikian dari pihak pemilik apa yang meminjam ini, maka tidak wajib ganti. Itu nek cara hadis ini jadi pendapat sebagai ulama juga. Yola kala wan Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu anna nabiy asatuni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam istaara nyilih sinten kanjeng nabi min husaking Sufyan bin Umayyah ing akhir zaman kafir itu sofan bin Umayyah. Duru'an ing biro-biro baju besi yauma Hunainin ing dalam dina ning perang Hunain. Jadi boleh meminjam apa namanya baju kepada orang kafir, boleh pinjam barang apapun kepada orang kafir, boleh bekerja sama dengan orang kafir. Faqala mukong dika mukong ucap sapa Sufyan aghsbun ya Muhammad. Jadi dia ana tau tawi iki. Iki niki akad niki gosbun iku gosop iki gosop opi Muhammad iki ya? Gosbun apa gosban? Gosbun ya gosbun. Ya Muhammad iki Muhammad iki gosop ta Muhammad iki? Kalau nanti kau sedang ngaji nabi ngomong ya Muhammad mau kafir loh. Bal ariyatun tetapi utawi iki akad. Akad iki lo minjam iku ariyatun iku pinjaman buat monatun kan ditempuhin oleh kerusakan untuk diganti dengan harga barang yang rusak. Rawahu riwayat ing hadihi sapa Abu Dawud wa Ahmad lan Imam Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa shahahahu lan Yahya ing hadis sapa Hakim Imam Hakim wa akhraja lan riwayat sapa Hakim lan warak hadis syahidan yang syahid dhaifan kang apas kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma wa syahidi qala sakilan sak ini sapa jenenge sejengkal minal ardi kang saking bumi dulman kelawan dengan yoyo artinya dengan yoyo itu dengan tanpa hak gak berhak ya ambil dawa kohu moko ngalungno sapa Allah moko ngalungno ing sibron sinten Allah iyahu ikhloman yaumal kiamat ing dalam dino kiamat min sab'i aradina saking pitu piro-piro bumi muttafaqun alaihi barang siapa ya mengambil harta tanah mengambil tanah tetangganya satu jengkal saja maka nanti dia dihukum oleh Allah Ta'ala di akhirat dengan mengalungkan tanah itu sampai apa ini? Sampai 7 lapis tanah mulai paling atas sampai 7 lapis tanah yang bawah di kalungan ini kabupaten berapa? Kabupaten pol yolah hadis ini ngelarang kita mengambil barang orang lain dengan tanpa hak gosok itu termasuk mengambil barang orang lain dengan tanpa hak yoga tanah dok liyane tanah yo padha wae gala apa iki jenenge wanana sinna saking sahabat Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya satemene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten kanjeng nabi iku endah ponti nisaihi ing dalam sandinge kala sebagiane piro-piro istri ni kanjeng nabi sapa Aisyah nanti maksudnya saat itu kanjeng nabi berada di salah satu istri beliau Aisyah farsalat mongko ngirim sapa ihda ummahatil mukminin salah siji ne piro-piro ibuke wong mukmin mahadimin serta ni pelayan lah kang kadui ihda ummahatin mukminin kala sapa iki sing ngirim iki ana sing ngarani Sofia ana sing ngarani Zainab ana sing ngarani Hafsa ana sing ngarani Ummi Salamah terserah kala bikosatin kelawan mangkok fiha kang iku tetep ing dalam kos'ah po'ahamun utai pangan Wadrobat mongko mukul sapa ba'du nisa'i ya biha kelawan tangane ba'du nisa'i fakasarat mongko mecah sapa ba'du nisa'i alqos ata ing mangko pecah gala waja'ala fadumaha mongko ngumpulno sinten kanjeng nabi ing kos ah waja'ala sinten kanjeng nabi fiha ing dalam kosah atau ama ing panganan mohonlah lan dawu sinten kanjeng nabi kulu mangan sapa sira kabeh ceritane dala wa dafa'alan awe sinten kanjeng nabi al kosata ing mangkok as-sahihata kang utuh as-sahihata kang utuh lir rasuli marang utusan wahabasalah nahan sinten kanjeng nabi al-maksurata ing mangkok kang pecah. Jadi kanjeng nabi waktu itu berada di rumah Sayyidah Aisyah. Sebagian istri yang lain ngirim makanan kepada kanjeng nabi ya, di rumah ngirim dengan salah satu pelayannya membawa makanan dan datang makan. Waalaikumsalam. Sahabat lagi, ya sahabat banyak di situ. Apa lagi? Niki kanjeng nabi saking Sofia, makanan dari Sofia istri yang lain. Sekarang ini salam, mohon kerjain. Nampak sekarang Yakub. Aisyah tahu, marah Aisyah. Kenapa? Cemburu. Walah maka piring itu langsung dilempar sampai pecah tor. Makanan korat kari. Kanjeng Nabi gak marah. Kanjeng Nabi cuma mengatakan horot umuku ibu dan cemburu. Mulu-mulu kan? Waduh cemburu. Sanya baik. Sanya ngamuk ya Ruki ngamuk. Kalau cemburu ngamuk ya. Gak mari-mari semuanya wah itu loh kalau cara lihat dia bisa kayak gue ini kan sih mana sih lalu dikumpulkan sama kanjeng nabi mangkok yang pecah itu kan gak hancur kan makanan yang korat karit itu dimasukkan ke dalamnya lagi lalu kanjeng nabi eh makan sama sahabat makan. Gak ada apa-apa, ya kan? Mangkok yang pecah diletakkan di rumah beliau. Mangkok yang pecah tadi diganti dengan mangkok yang baru. Ketika nontusannya sekarang ini ganti berarti. Ya kan loh? Doa mengdewarin hati sobat Bukhari wa Tirmidzi wasamalan ngarani sobat Tirmidzi abdoribata iwatun kangukul ngarani Aisyah ta ing Aisyah ampel nang kene nabi tar pecah wasadala nambahi sinten Tirmidzi faqala mongko dawuh sinten kene nabi sallallahu alaihi wasallam sahabun ute panganan iku bito amin ditempuhi kelawan panganan waina ulan utai wadah itu diinain ditempuhi kelawan wadah lako iku ina dimecah ya usui wadah itu mono wasohahahu lanyo eno sopo imam Tirmidzi ini ku jenenge ha